Bali yang boleh katakan potensial dalam status ekonomi. Sekarang kasihan beliau, 4 bulan baru satu kontainer bisa mengirim, mengekspor barang ke sana. Segala lini kita pincang, Pak. Kenapa? Ini kata Nabi. Wa tujaru'u bil hiyanat. Pedagang pengkhianat jadi menteri. Allahu Akbar. Subhanallah. Engres tato lukito. Itu kafir yang jadi menteri. Aduh bahaya ini Pak Yahya, begini yang harus. Saya bilang Ustaz Somad, sudah all out aja. Paling masuk penjara, Prabowo jadi presiden, bebas. Indonesia asal sudah sebut satu ayat, satu hadis muncul di TV, Ustaz. Jadi tingkat berpikir kritis kita ini lemah. Saya pernah belajar di Israel. Saya tinggal untuk mencari tahu Introduction to the Old Testament. Pengantar kepada kitab perjanjian lama. Karena Bible Kristen itu ada dua bentuk. Old Testament and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut teologi Kristen, perjanjian lama itu adalah kitab yang menggunakan bahasa Hebrew, Ibrani. Artinya hampir sama dengan alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sain, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, shamek, ayin, pesade, kofresi, shintong. 22 abjad itu ditulis dari kanan ke kiri. Agama orang Yahudi adalah Yudaisme. Agama yang kedua yang terbesar di dunia, Kristen. Dan agama yang paling minoritas di dunia, Islam. Orang Yahudi kalau sembahyang, dia berdiri di tembok yang memanjang di Yerusalem. Namanya tembok ratapan. Apa yang dia ucapkan? Adonai gizmor kami kolra. Yesemor etnap seta mikolra Adonai jismorka ka ufo eka meata weat olamim. Adonai jismorka mikolra adalah doa minta ampun. Orang Yahudi meminta ampun karena di tembok ratapan itulah mereka membantai 378 nabi. Adonai jismorka mikolra Tafsir kami kolra Adonai jismorka ka ufo eka meata weat olamim. Minta ampun. Jadi ketika mereka minta ampun, ada persoalan apa? Bangsa ini ternyata bangsa yang terkutuk, bukan bangsa yang diberkati. Orang Kristen sudah salah. Orang adalah asimilasi antara Arab dan Roma. Makanya kalau kita lihat Yahudi dari depan, gak ada beda dengan orang Arab. Tapi kalau kita lihat samping, hidungnya seperti pelatuk kakak tua Yahudi, Jews. Saya kebetulan lama di sana. Justru di sana saya tahu itu Islam betul, bukan di Indonesia. Kalau nggak ke sana nggak tahu saya Islam itu betul. Di Indonesia ini siapa yang mau dicontohkan? Partai Islam, agama Islam, pengkhianat terhadap Islam. Siapa yang mau dicontohkan? Islam cuma dijadikan apa? Kepentingan syahwat, kepentingan politik. Makanya kiai yang almarhum Jainuddin MZ katakan, kita ini besar banyak di Indonesia, tapi seperti bui, Pak Kiai. Buya. Seperti bui di lautan, baku makan sama-sama muslim. Siapa yang buat ini? Walantardo an kal yahud wala nasoro hatta tatabi'a milatahu. Istilah Yahudi itu bukan istilah kamus. Istilah Yahudi itu adalah istilah yang keluar dari mulut Ahmad bin Abdullah. Siapa Ahmad bin Abdullah? Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya jauh dengan Nabi Musa. Bahkan dalam studi pembelajaran kitab Taurat itu, sebelum umat Islam ini ada, Musa sudah diberitahu oleh Allah di Gunung Tursina. Begitu Taurat diserahkan kepada Musa, lalu Allah berfirman kepada Musa, Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Waktu Allah berfirman begitu, sudah ada orang Islam. Jangankan orang Islam, Nabi Muhammad juga belum. Ini atau itu umat Muhammadin. Nur aini kailah yadruhum zulmatani. Akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Lalu Musa bertanya, faqala Musa, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nuru Quran wa nuru Ramadan. Wa majul madani ya Rabbi, untuk menerangi kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul khobri wal yaumal kiamati. Lalu disusul berita ini, Isa Hasya atau Isa Al-Masih. Lalu Isa sampaikan, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqalima baina yadaya min at-Taurat wa mubashirun bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Jadi rangkaian sejarah secara historik kait dengan kedatangan Nabi Muhammad ini lengkap di dalam pembenaran Taurat dan Injil. Orang terus bertanya, mana kitab Taurat itu? Taurat itu enggak ada lagi, hanya dua loh batu di atas Bukit Tursina, 5 and 5, disebut dengan the Ten Commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Sekarang bukan Israel, itu Yahudi. Agama yang dulu ada Taurat, 10 perintah yang Allah berikan kepada nenek moyang Yahudi. Nah, supaya Bapak Ibu tahu bahwa yang datang ini akan memberikan kepada kita pemahaman yang betul-betul. Karena selama ini asumsi kita, ajaran yang kita konsumsi, yang melekat pada logika kita ini, kalau bicara Injil, Kristen. Betul kan? Bicara seolah-olah kita diadu argumen, lahirlah ambivalence, pertentangan perasaan antara Kristen dan Islam. Padahal kita berkewajiban, Kristen itu kafir karena agamanya tidak ada relevansi dengan agama Isa. Sekali lagi, agama Kristen tidak ada hubungannya, tidak ada relevansinya dengan agama Isa. Kitab orang Kristen juga tidak ada hubungannya dengan kitab agama Isa. Lalu orang bertanya, di mana kitab Injil itu? Ada anak muda di Pekanbaru, dia bilang begini, Ustaz, saya punya bapak, kebetulan punya kitab Injil asli. Terus saya jawab, di mana bapakmu ketemu Nabi Isa? Ayat yang saya baca tadi, As-Saff, Quran Surah As-Saff 61 ayat yang ke. Waktu Nabi Isa berkata begitu, saya mau tanya ibu bapa, saya mau uji kemampuan teologis, apa betul yakin dengan Al-Quran. Karena kita ribut sekarang, setelah Loki membuang kata bahwa Al-Quran itu adalah fiksen. Waktu Nabi Isa menyatakan begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Sudah lahir atau belum? Belum. Atau mau bantah sama saya? Sudah Ustaz, waktu itu ketemu di warung makan Takana Juo. Lalu Rasul Kamat berkata kepada Isa, Is, apa Mat? Nanti kalau ente datang jadi Nabi, tolong dong beritahu saya, mana pernah mereka bertemu dalam rentang waktu yang 576 tahun. Jelaskan kepada kafir Kristen supaya dia masuk Islam. Tapi yang jarak yang begitu jauh, setelah Isa katakan begitu, Nabi Muhammad belum datang. Al-Quran sudah ada atau belum? Oh, buktinya ada. Al-Quran sudah ada, tapi tidak pernah terbukukan dalam bentuk buku. Musab. Di zaman Nabi Muhammad saja yang ditangkap Umar bin Khattab di tangan adik kandungnya Fatimah masih dalam bentuk so'ob di atas kulit, di punggung kulit lembu, di atas pelepah-pelepah kurma wahyu itu ditulis. Apalagi di zaman Nabi Isa. Jadi Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu bukan dalam bentuk kitab begini. Jangan setelah kita bilang kitab identik dengan buku. Kitab yang disampaikan Isa tidak pernah terbuku, tidak ada manuskrip, tidak ada naskah asli sampai hari ini. Saya cari sampai ke sana, enggak ada di Israel, enggak ada naskah Injil itu tertulis dalam bentuk buku atau kitab. Yang di Goa Qumran itu adalah kitab-kitab syair. Karena di Israel sana orang hobi menyair, mereka membuat sebuah tasyakuran. Kalau kita syukuran, syair yang ditampilkan. Siapa jadi pemenang berangkat ke Persia. Itu. Nabi-nabi dulu hobi menyanyi, termasuk Nabi Daud dengan kitabnya Mizmor Eli Hadebarim atau kitab Mazmur, karena Nabi Daud adalah nabi yang pandai bermain gambus dan kecapi. Dia pandai bernyanyi, makanya kitab Zabur itu banyak kidung-kidung, nyanyian-nyanyian. Bukan buta saya masuk Islam ini, bukan orang Islam yang ajar saya. Makanya saya enggak cocok kalau dibilang mualaf, karena mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya tidak ada yang bujuk. Pak Kiai, saya masuk Islam satu keluarga. Kenapa saya masuk Islam? Supaya kalau ceramah dapat amplop. Jadi jangan khawatir panitia, saya tidak cari amplop di sini. Saya datang ke dunia ini, datang ke seluruh pelosok Indonesia, mencerdaskan umat Islam. Karena tidak paham. Jadi kalau ceramah keras bilang Kristen kafir, takut dia itu. Nanti orang Kristen tersinggung, ya memang harus disinggung. Dokter tidak ada, orang sakit datang ke dokter, dokter, oh, mana yang sakit sayang? Enggak ada. Dokter dia bolak-balik, mana tadi yang sakit? Mana? Yang mana? Oh yang ini ya? Coba balik badanmu, kasar-kasar dokter. Begitu juga dakwah. Supaya apa? Orang Kristen ini sembuh dari penyakit. Apalagi bangsa kita ini yang sudah kehilangan kewarasan. Jadi kita dipimpin oleh orang yang tidak waras, kita juga menjadi tidak waras. Bagaimana kita dikatakan bangsa yang waras? Orang gila saja dalam undang-undang enggak boleh memilih. Sekarang orang gila boleh memilih, enggak waras. Karena kita terlalu banyak ustaz-ustaz, maksud saya ya, terlalu banyak bicara halus, terlalu banyak bicara takut, tersinggung. Diambillah oleh Allah orang kafir liberal satu kampung sama saya, Rocky Gerung. Sini kau jadi ustaz sementara dulu. Karena terlalu banyak itu kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Kalau enggak di amplop meraju. Enggak mau berdakwah. Oh, saya kalau mau cari itu enggak usah masuk Islam. Cuma $13,000 saya terima tiap hari, tiap bulan di UKI Papua itu. Itu baru insentif dari Stuttgart, Jerman. Belum lagi yang lain. Gaji dari sinode. Mau-maunya saya begini. Saya masuk Islam juga berdakwah. Mobil saya punya itu beberapa biji mobil saya itu. Satu saya tinggalkan, saya kasih ke Buya di Padang. Dr. Andus Haji Yusufik Helmi. Ketemu Buya, siapa yang kasih Buya mobil? Saya kemana-mana itu kasih mobil ke ustaz-ustaz. Untuk apa? Innalillahi. Kakak saya ia berdakwah. Kamu habis uang bilang dek sama saya. Siap. Saya bilang orang kalau masuk Islam, yuk kalau bodoh, goblok dan miskin, jangan masuk Islam. Islam tidak butuh kuantitas, Islam butuh kualitas. Manado yang 0,18%, sekarang Manado 51%. Ribu ya, yang kok. Allahu Akbar. Ada bukti mengokohkan iman saudara Muslim, memanggil yang kafir masuk Islam. Itu panggilan dakwah. Bukan pakai-pakai tim. Kesana kemari pakai pengawal, pakai tim. Naik pesawat. Jangan naik pesawat. Coba kalau Ustaz Somad jalan sama istrinya, Arifin Ilham jalan sama istrinya, Yahya Waloni di Sumatera, Arifin Ilham di Pulau Jawa, Ustaz Somad di Kalimantan. Kuat Islam ini. Jalan dengan ikhlas. Tapi tetap mempertahankan wibawa. Murah tapi tidak murahan. Begitu ya. Allahu Akbar. Coba. Siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Buya? Daripada Ustaz, Kiai, Tengku? Enggak ada jabatan yang paling tinggi di dunia ini adalah pendakwah. Mana buktinya? Datang ke Istiqlal, datang ke Istiqlal salat Jumat. Jenderal 100 bintang, menteri, anggota parlemen. Hah? Orang-orang berpangkat ambassador, bahkan Alpateko pun di situ. Alpateko di bawah. Tahu ya Alpateko? Jokowi. Siapa yang di mimbar? Siapa yang di mimbar? Ustaz. Masa saya jadi kafir menghargai betul? Itu karena apa? Melekat di kita Ustaz amplop, Ustaz amplop. Jangan. Kalau enggak ada ulama di dunia ini, kiwamud dunia bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ini yang mau dibungkam. Yang kedua, bi adlil umara, pemerintah yang adil. Adil enggak sekarang? Omong kosong, Pancasila itu bukan teori, bukan hafalan. Persoalan yang menguak di publik saat ini adalah ketidakadilan dari segala aspek dan realitas hidup. Aspek politik tidak adil. Aspek sosial tidak adil. Aspek agama tidak adil. Buya pergi ke Jawa Tengah, namanya Solotigo. Di Jawa Tengah itu satu rumah sampai lima agama. Orang Natalan dia pergi makan daging babi. Orang Lebaran dia pergi makan daging kambing. Hah? Dianggap sama agama. Jadi harus kekuatan yang melemahkan derajat ittihad daripada tauhid justru dari Pulau Jawa sana. Saya orang Manado. Saya bukan tidak tahu nih persoalan problematika teologis internal eksternal Islam. Nah, kalau saya masuk Islam munafik, waduh paling mudah sekali merongrong dari dalam. Tapi kami tidak ada mental begitu. Saya orang Manado ini dibesarkan dari lingkungan keluarga yang fanatis. Dan kalau tahu barang ini betul, kami tidak pernah takut dengan penjara, apalagi mati. Antum mau sembunyi kemana? Kalau memang waktunya sudah kita bamu ajal. Wa makana li nafsin an tamutu illa bi idznillah, kita bamu ajal. Waktu yang sudah ditetapkan, mati ya mati. Saya sudah berapa kali lapor polisi karena mengatakan Megawati itu cepat mati. Viral itu. Saya lempar kalimat begitu bukan saya orang sembarang bicara. Nabi mengajarkan kepada kita, man da'a li zalimin bil baqai faqad subah an yusallahi fil ardihi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka dia telah mendurhakai Allah di muka bumi. Doakan supaya cepat mati. Nah, itu umur pendek. Lapor saya ke Barreskrim. Bingung juga hakim mau penjarakan saya. Orang tidak suka baru dipenjarakan bagaimana itu kira-kira? Pasal fakta yuridis mana? Oh ini ujaran kebencian. Ya memang saya benci. Kenapa? Karena dia mengatakan ustadz-ustadz ini peramal dan Islam adalah ideologi tertutup. Enggak usah deh. Islam bukan ideologi tertutup. Ideologi tertutup di Indonesia adalah PKI. Itu aja. Bi adlil umara. Bisa kawatil agnia, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat kata Nabi, bi da'watil fuqara. Jadi kami hantam keras begini bukan kami tidak punya dalil, punya Quran dan hadis. Antum pakai pasal ayat dan omong kosong buatan otak manusia, saya hantam dengan pasal dan angka-angka ayat daripada Al. Masya Allah. Tidak ada hubungan, saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Wahabi, bukan Naksabandia, saya Muslim, saya Ahlu sunnah wal jamaah. Orang kunut saya kunut, orang tak kunut saya pun tak kunut. Untuk apa ikut-ikut begitu? Saudara-saudara saya FPI kawal saya dari ke Medan sana mereka. Perintah Habib. Ustaz kemanapun kami dampingi. Tapi apakah saya pulang ke Jakarta FPI mau ikut saya ke Solo? Enggak. Kelihatan muka-muka mengantuk ini. Enggak usah terlalu cengeng kalau pendakwa itu. Dan jangan pernah berharap kepada makhluk. Bergantung dan berharaplah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'in. Amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha sabir. Sabar. Enggak usah. Gampang itu. Enggak usah dicari yang begitu. Antum nanam sawit, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap sawit ikut. Oke, itu aja. Bukan nanti berdakwah kita diberkahi Allah. Bukan. Seperti beliau sudah mengislamkan berapa? Ji. Sekitar wah, Allahu Akbar. 700-an kafirul. 700 ekor. Enggak, kalau kafir ini kan di Al-Qur'an binatang-binatang. Dalam Al-Anfal 55, inasyarat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Karena mereka fahum la yu'minun. Karena mereka tidak beriman. Jadi saya ini kalau orang bilang mantan pendeta, bukan mantan binatang jadi manusia. Saifuddin Ibrahim manusia jadi binatang. Yang murtad manusia jadi binatang. Yang dari kafir binatang jadi manusia. Mana yang beruntung? Mantan binatang atau mantan manusia? Dan binatang lah. Ibu bapak enggak tahu nih jurus-jurus yang terjadi. Saya yang paling paham. Ini perbuatan kafir. Dan pilpres ke depan ini enggak usah khawatir, bukan pertarungan kontestasi politik. Pertarungan ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Batil akan tetap kalah, hak adalah hak kok. Hak adalah hak. Mau ungkap, mau undang iblis bertarung 17 neraka paling dalam, tetap kalah. Artinya mau curang bagaimanapun tetap kalah. Dagangan modalnya habis. Tadi saya baru ngomong dengan Pak Asmi. Bali yang boleh katakan potensial dalam status ekonomi. Sekarang kasihan beliau. 4 bulan baru satu kontainer bisa mengirim mengekspor barang ke sana. Segala lini kita pincang, Pak. Kenapa? Ini kata Nabi. Watujaru bil hianat. Pedagang pengkhianat jadi menteri. Allahu Akbar. Subhanallah. Engres tato lukito. Itu kafir yang jadi menteri. Aduh bahaya ini Pak Yahya. Begini yang harus. Saya bilang Ustaz Somad, sudah all out aja. Paling masuk penjara, Prabowo jadi presiden bebas. Jangan cari usaha-usaha yang datang ke sini yang 200 di depan, yang ibu-ibu temannya. Assalamualaikum. Badan postur kekar, pendekar, suara-suara panci, bencong kau. Enggak cocok lah jadi ustaz. Hah? Kalau saya memang sudah ustaz dari sana, bukan cuma ustaz, memang guru besar di kafir dulu. Berapa lama belajar ini? Al-Qur'an enggak lama, antum bisa, masa saya enggak bisa? Makomnya sudah terlatih dari sana, homiletik, speaking public, ilmu berkata-kata. Tapi kan Al-Quran ini warnanya beda dengan khayalan. Khayalan. Apa namanya bahasa ilmiahnya? Halusinasi. Ini adalah wahyu. Kita baru sholat tadi, berapa rakaat? 4 rakaat. Ada enggak di Al-Quran menerangkan? Ya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu sholat asar, sujudlah sebanyak 4 rakaat. Ada enggak? Lalu bagaimana bisa sujud 4 rakaat? Imajinasi yang digelok, yang diaktifkan oleh Allah kepada para ulama. Cuma Rocky tidak bisa menggunakan kata Islam. Apa itu imajinasi dalam Islam? Apa imajinasi dalam Islam? Kemampuan tasawuf untuk melihat. Ada juga yang daya renung yang di Islam sebut apa itu? Kalau kita melihat matahari lalu kita takjub, kita melihat bulan kita takjub, apa itu namanya? Ah, banyak sekali bahasa filsafat yang relevan dengan kalimat Al-Quran. Gak ada solat satu hari lima kali dalam Quran, gak ada. Tapi para ulama Nabi digerakkan oleh Allah tafakur, bertafakur, mengaktifkan imajinasi kita. Oh iya betul ya. Kalau dikatakan fiktif, baru kita lapor. Tidak ada. Ini Al-Quran sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Saya sudah baca ini 8 tahun. Saya baca dulu 8 tahun baru saya masuk Islam. Saya baca dulu. Satu tujuan saya. Kalau sampai tidak ada hubungan antara Muhammad dengan Ibrahim, saya tidak akan masuk Islam. Begitu saya dapat kalimat tentang Ibrahim mempunyai relevansi hubungan dengan Islam, saya buka semua jubah kekafiran itu menuju kepada jubah hidayah. Kul innani hadani robi ila sirati mustaqim dinan kiyama millata Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin kul aina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata syariat agama Allah Islam, dinul Islam, tauhidnya dari tauhid Nabi Ibrahim. Oh, berarti agama inilah agama yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam saya, tinggalkan semuanya. Orang kafir kalau masuk Islam begini kami dianggap kami gila. Ibu bapak ini kalau kemana-mana aman, ke bandara aman, ke pelabuhan aman, mondar mandir di pasar aman, di stasiun kereta api aman, terminal-terminal bus aman. Sebaliknya bagaimana kan? Ada lagu Amerika, Don't Let Me Down. Makanya tugas bapak ibu bukan bantu kami dengan uang. Pernah melemahkan kesetiaan kami. Karena apa yang kami lakukan, ibu bapak belum tentu mampu. Beliau sudah 700 orang, 700 ekor kafir diislamkan. Ente berapa ekor? Yang ada, ente suruh balik belakang tuh kafir, ente jilat pantatnya. Itu yang ada. Betul apa betul? Itu yang ada. Pakai mobil Lamborghini, padahal hasil dari menjilat pantat kafir. Iya. Ini cuma murah di Tanah Abang 35.000. Yang dipakai ini juga cuma 75, Ji. Tanah Abang ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang Maha tahu segala sesuatu. Saya lihat orang Islam pakai begini, saya bilang taplak meja dari mana dia pakai ini? Kurang ajar betul saya. Ketemu Yasir Arafat di Tel Aviv. Saya bilang kepala Yasir Arafat ini taplak meja dari mana? Teman saya ketawa. Profesor Dr. Willy Loloang, dosen pembimbing saya. Ketemu langsung begini dengan Yasir Arafat. Walker Bush, duduk sama-sama. Sekarang saya duduk village to village, desa ke desa, duduk. Makanan saya cuma dua, tapi saya sehat. Pecel Lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah. Datang setan satu, dia ngomong bahasa setan ya, maksud saya bukan orangnya, bahasa setan. Khutbah Jumat yang paling sah, pidato yang paling sah adalah Ustaz-Ustaz NU. Akil Siroj yang ngomong begitu. Bukan bahasa kiai, bahasa setan, bahasa iblis, bahasa bajingan. Tidak ada di surga sana, surga NU, Muhammadiyah, Nasabandiyah, Al-Wasliyah. Enggak ada. Akil? Enggak ada Akil Siroj. Bukan Akil Buya ya, bukan. Kalau Akil Buya ini justru mengislamkan kafir, angkat topi saya. Itu. Dan beliau tahu bagaimana hadapi mualaf. Berat sekali. Belum diusir keluarganya, belum mau dibunuh keluarganya. Janji beliau jadi sasaran ini. Tahu saya, makanya saya Menteri Agama waktu Wasuni mau jadikan saya sebagai guru Indonesia, saya tolak. Ada juga agen jadi mutawaf, bimbing orang umroh haji, dananya sekian, Allahu Akbar, kasih aja Bu Haji lain, saya tidak mau. Saya sudah nonton TV banyak masuk penjara karena itu travel. saya juga belum miskin bu, di kafir aja saya kaya, apalagi di Islam. Baju begini 75.000, ini pun tidak beli, masuk ke Tanah Abang langsung, nah cari apa bu ya, tak ada, udah jalan-jalan ambo. Apa lagi kalau orang kawat di sana, gratis semua, sampai pikul tas bengkok saya pulang, gak keluar, disini saya pak uangnya utuh, iya, gak bayar dek, duduk-duduk minum kopi sama udah di dalam, belum keluar ayat sudah ada satu pasang, begitu hadis Quran keluar Allahu Akbar, sampai bertumpuk begini pula, enak jadi ustaz. Lalu Pak Maruf mencari apa kasihan, makomnya sudah ulama, Allahu Akbar, sudah tua lah, sudahlah pak, urus aja umat, kasihan umat ini, bapak jadi cawapres, umat terpecah dua, betul apa betul? Itu akibat itu. Ini kalau kalah, aduh, mau kemana Pak Maruf? Jangan ya, kita hormati beliau kiai besar. Kalau di TPS nanti jangan coblos bu, lihat saja, tangisi saja. Ulang lambah, kasihan. Itu kiai kalau kemana-mana ngomongnya dakwah, bukan elektabilitas, bukan survei. Nah beliau kemana-mana yang diceritakan Lamborghini, Avanza, baru terakhir kemarin produk besar-besar SMK. Komentator tanya, kiai sudah November, katanya Oktober, saya kan cuma dengar orang. Kalau kiai tidak pakai dengar orang, dengar Al-Quran, hadis. Jadi bukan kiai lagi Pak Maruf itu. Dulu beliau kiai, begitu mencalonkan diri bukan lagi kiai, gelarnya adalah politikus. Kalau politikus salah melangkah akan jadi tikus. Hantam, jangan kira dia, oh nanti ada polisi lihat kita dinilai kampanye. Enggak kampanye, ini dakwah. Kan tadi tiwamun dunia biar bahati asa. Tertibnya dunia bergantung empat perkara. Enggak apa-apa kalau ada yang protes ke sini, bilang saya ingin nginap di hotel apa itu? Dimens, kamar 112. Suruh. Paling ditanya kenapa Ustaz ceramah begitu? Wah itu untuk meluruskan umat supaya 2019 pilih Prabowo. Amin ya Rabbal. Memangnya nggak bisa dibungkam kalau begini, kecuali Ustaz penakut baru mau diam. Nah, yang cari aman. Nah Nabi bilang apa? Asakata anil haqi saitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Tuh. Orang gila mau coblos ini. Saya sudah bilang istri, saya kalau sampai 17 April, Mak. Kenapa, Pak? Saya mau pura-pura gila juga ke TPS. Ya, Ma'ayatum. Assalamualaikum. Kenapa, Ustaz? Mau coblos. Cobalah, ayo kita bikin gila lah 17 April ya. Lumayan nih, suara orang gila di seluruh Indonesia sudah tercatat rumah sakit jiwa hampir 15 juta, berarti 6, sekian dari suara. Curang saja, yastakfuna minanas, kata orang Arab, wala yastakfuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan manusia, tidak di hadapan Allah. Sudahlah. Kali ini kita bersedih, kerjanya berat. Saya ke sana kemari bicara, aduh, 6 kali dilapor saya. Teman saya Habib Bahar, satu kampung juga dari Manado, sudah di penjara. Yang belum ditangkap ini saya Gus Nur. Ah, kalau sudah banyak di dalam, ayo kita bikin pesantren. Iya. Begitu Pak Prabowo dan Sandi dilantik, Ustadz Yahya Waloli Habib Bahar keluar. Kalian jadi tim Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Alhamdulillah. Cebong tambah jengkel. Coba jadi ustaz itu konsistenlah dari awal. Kan begitu. Itu kan mualaf Pak Yahya. Siapa yang mualaf? Tidak ada mualaf. Saya muhtadin. Lebih tinggi dari gelar ustaz, muhtadin. Ustaz bisa berubah, kiai aja berubah. Apakah bapak siap jadi wacawapres? Ah, siap, memang saya tunggu-tunggu. memang ditunggu-tunggu, bukan kejebak, memang tunggu-tunggu. Dari muda kita beramal, sabab qabla haramik. Gunakan muda sebelum tuh tua. Ini baru satu ronde ini, kalau belusukan habis memang. Sandi biar 10 ronde satu hari. Orang atletis mudah gagah. Masya Allah ini. Kiri kiai. Ya, ya, ya. Kanan. Kiri, awas, awas lu bang. Dulu baku musuh sama si kafir yang baru bebas penjara tuh. Ahok, dulu baku musuh, sekarang berteman. Saya gak bisa hidup begitu. Bapak kandung saya aja datang ke rumah anak saya umur 2 tahun, Julkarnain. Opa, opa kafir. Hah, kau ajar begini nih anak-anak? Islam radikal, bukan Islam radikal, memang ente kafir. Ayo, orang tua kandung itu. Orang tua kandung, kafir, kafir. Saudara kafir, kafir. Lebih baik pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Itu prinsip. Sekali menerjang badai, jangan pernah untuk mundur. Masuk. Hadapi badai itu. Makanya kalau mau berani, cari pelaut yang pernah tenggelam. Cerita dengan dia satu malam, bagaimana di laut. Kemarin kami dengan istri baru jatuh di jurang di Perlak. Karena ketiduran saya. Bukan karena dua orang Kristen, bukan. Istri saya bilang, Pak, kamu sudah tidur, sudah miring-miring di mobil. Menurut istri saya, sebenarnya saya dihantam dengan bos besar. Tapi masih bisa menghindar. Pas di jurang itu saya masuk, dalam keadaan tidur. Plok! Jatuh ke jurang. Baru saya ketawa. Jatuh di jurang kita. Iya, Pak. Istri saya sudah miring begini. Tanya dia. Dengan anak kecil. Sedikit pun gak ada lecet. Mobil cuma ditahan oleh batang pisang 3 biji. Bulan lalu Januari. Itu masih peot di sampingnya itu. Aduh, saya sudah bilang alhamdulillah selesai sudah hidup. Enggak mati, enggak luka, ya Allah. Maksud saya selesai cepat supaya pulang lebih cepat, kan begitu. Nah, itu yang kita takut. Yang ada di pikiran dunia ini kalau boleh terus. Jangan matilah saya, hidup terus. Jihad begitu, itu baru namanya kalau malam itu kami meninggal dunia, berarti catatannya adalah mati dalam keadaan jihad. Bukan lempar bom, ISIS, OSIS, USUS, SS. Lempar bom, Abdullah yang lempar, yang mati Sulaiman. Innalillahi. Nah, kalau itu harus dilarang. Tapi kalau dakwah begini menyerang Jokowi dan Ma'ruf, jangan dilarang. Jangan dilarang. Ini demokrasi. Kalau Jokowi baik-baik, Pak Ma'ruf tidak jadi wapres. Oh, kita akan bungkam. Nggak mau saya mencari-cari masalah. Tapi karena janji-janji Pak Jokowi tidak mau impor bidakwatil fukoroi. Doa petani yang di Sumatera, doa petani yang di Pulau Jawa yang membuat negara ini ditimpa dengan nasabah min musibatin illa bi'idnillah. Udah stop dia. Ganti Prabowo, anak muda Sandi. Nanti Prabowo ini lihat ya. Sebenarnya salah Prabowo. Jangan dulu jadi presiden. Karena bahaya Buya. Hutang ini sudah 5.000 triliun. Biar aja dia tanggung dulu. Cuma Pak Prabowo sifatnya negarawan, melihat tabrakan di bawah. Tabrakan di publik. Saling fitnah, saling tuduh. Artinya Pak Prabowo backgroundnya militer, melihat keamanan nasional makin terancam. Beliau maju. Tapi dari perhitungan sistematika ekonomi, jangan dulu. Biar aja Jokowi tanggung ini. Begitu Prabowo jadi presiden, sampai Prabowo bilang 84.000 daging sapi itu sudah untung. Ada cuplikannya di YouTube. 84.000 per kilo daging sapi sudah untung. Kalau 130, siapa yang makan untungnya? Ayo. Tujaru bil hianati. Yang kemarin dibentak oleh Komjen Pol. Nah itu. Mudah-mudahan jadi Kapolri. Budiwa Waseso. Impor matamu. Wah. Tidak lama kemudian hilang Budi Waseso. Nggak tahu kemana. Di Kediri juga. Dandim dengan polisi. Menemukan buku PKI. Lenyap. Di telan bumi. Kita sedang dikepung oleh pemahaman komunis. Tapi ini komunis pintar, dia pakai kopiah begini juga. Waduh, kalau menyebut ayat Al-Quran, balaghahnya, tajwidnya, kalah kita yang berdakwah begini. Eh? Nama-nama Islam, ngaku-ngaku Islam, ideologinya PKI. Itu. Mau kita begini terus? Gak mau, makanya mesti hadirkan ustaz-ustaz yang berani. Jangan kita cari pemimpin terbaik. Kita berdoa. Ayam pop. Ayam pop. Ayam sayur. Bukan ayam bertarung, bukan yang pakai taji di belakang. Cari yang pakai taji, yang pakai pisau itu. Kebetulan di kampung saya juga tukang sabung ayam dulu pas kecil. Tapi di Islam enggak boleh, haram judi itu. Nah, cari yang ustaz-ustaz yang memang ayam-ayam petarung, jangan cari yang sampai batu pun sorban di leher. Assalamualaikum. Kajian kita pada zuhur, Allahu Akbar. Enggak dicari umat yang begitu, yang dicari cepat. Yang salah tembak. Hah? Paling diperiksa di polisi. Saya pernah dipanggil polisi. Ustaz bilang Ibu Megawati cepat mati. Iya, bagaimana dia bilang kita ini ustaz peramal. Eh? Dan dia mengatakan bahwa kita ustaz-ustaz ini seperti sudah tahu tuh akhirat. Ya tahu dong. Saya bilang dia cepat mati karena dia mengatakan Islam itu ideologi tertutup. Silakan kalau Bapak mau penjarakan saya, pasal berapa, fakta yuridis mana yang mengatakan orang cepat mati masuk penjara? Cepatlah Pak, enggak usah pakai proses, langsung aja kita masuk penjara. Hanya satu hukum yang bisa menyelesaikan saya, Yahya Waloni. Apa itu? Mobil saya taruh bom. Atau tidak, Bapak tunggu di mana saya sendiri, baru Bapak tembak. Selesai. Dan itu yang saya cari, Pak, kalau Bapak tahu. Orang gila, lebih pulang sana sudah. Orang membantu polisi, eh. Kalau yang hadir begini, eh. Coba di mana-mana, di daerah-daerah. Puluhan ribu yang hadir. Spanduk saya, mantan pendeta. Yang datang, dalim sampai bahlul. Ya, dari ulama sampai jahil datang pulang dari ceramah dan mendekati saya. Ustaz, saya begal motor. Ustaz, saya perampok. Ustaz, saya maling. Ustaz, saya pembunuh. Dengar ustaz ceramah, saya akan mulai hari ini sholat. Menangis. Tugas polisi jadi ringan. Ente tangkap tuh LGBT sana, Jeremy Teti. Di luar sana LGBT, tangkap itu. Orang main sabung ayam, main judi, itu yang ente tangkap. Ya, di masjid begini jangan tangkap. Ente dengar supaya ente jadi aparat yang baik. Amin ya Rabbal. Itu. Jadi saya kira ini ya, bisa saya sampaikan. Ginilah kalau ceramahnya ustaz tidak ada beban. Hah? Kalau ada beban memang takut-takut. Jadi saya kira nanti malam juga saya masih ada jadwal. Tidak lain hanya memotivasi ibu bapak untuk selalu setia pada agama Islam. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai biodata saya, nanti ibu bapak bisa memiliki buku karangan saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itulah yang saya pakai untuk berdakwah ke sana kemari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illallah.